بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُذِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنكهوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. حاضرين إخواتي في الله عزكم الله. Alhamdulillah, di siang hari yang mendung ini kita berkumpul di tempat ini untuk membedah sebuah buku yang kecil, tipis, yang berjudul Asli Nikahu Solihat Samaruhu wa Atharuhu, atau terjemahannya Istri Solihah Anugerah Terindah. Ini judul terjemahan dari buku ini yang disusun oleh Abdul Malik Al-Qasim, seorang talibul ilm. Kalau terjemah asli dari buku ini, Nikahu Solihat, menikahi istri-istri solihat, buahnya dan dampaknya. Di dalam buku ini, intinya terkandung dua poin penting. Poin yang pertama, buah dari memiliki istri yang solihah. Poin yang kedua berisi kisah-kisah baik para sahabat ataupun para ulama tentang kehidupan rumah tangga mereka yang terbentuk dari seorang suami yang solih dan istri yang solihah. Kisah-kisahnya amat menakjubkan. Sekalipun terus terang saja, sebagai talibul ilm yang selama ini kita mengkaji buku-buku dari para ulama yang selalu disertai takhrij dan tahqiq dari setiap hadis-hadisnya secara lengkap, membaca buku ini ada sedikit ruang yang tak terpuaskan dalam jiwa kita berupa tidak adanya tahqiq dari hadis-hadis yang dicantumkan di sini, sehingga kita tidak tahu secara pasti apakah seluruh hadis dan kisah-kisah yang dituturkan di dalam buku ini sahih ataukah tidak. bagian pertama dari buku ini menjelaskan tentang buah dari memiliki istri yang solihah. Ada puluhan poin yang dijelaskan di sini. Akan tetapi karena terbatasnya waktu, tentu saja tidak mungkin semua poin itu kita jelaskan. Kita akan mengambil poin-poin yang kita anggap penting, disertai dengan penjabaran yang lebih luas yang kita ambil dari penjelasan para ulama tentang poin tersebut. Buah pertama dari menikahi istri yang solihah disebutkan di sini, bernilai taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi menganjurkan untuk menikah dengan sabdanya, ya ma'syaral sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kelompok pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan al-ba'ah, maknanya adalah al-istita'ah fil wata', kemampuan seksual, itu intinya. Karena nikah itu sendiri makna asalnya adalah hubungan seksual. Ad-dhammu wa tadahhu, itu makna asal dari menikah. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan kepada pandangan dan lebih memelihara kepada faraj. Oleh karena itulah, menikah berarti mentaati anjuran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di dalamnya tentu saja terkandung pahala, kebaikan dan keuntungan yang amat sangat besar, menyangkut keuntungan lahir dan juga batin, menyangkut keuntungan dunia ataupun akhirat, menyangkut keuntungan dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial. Ini buah yang pertama. Kedua, secara bahasa saya tidak menelaah buku asli dari buku terjemahan ini, tapi membaca dari terjemahan ini, antara poin pertama dengan poin kedua ini seolah-olah tidak ada perbedaan. Yang pertama bernilai taat kepada Rasul, yang kedua mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya mengandung unsur taat. Kata orang Sunda mah keneh kehed, itu-itu juga. Cuma dalil yang dipakainya lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, di dalam buku ini disebut muttafaqun alaih, Syekh Mukbin bin Hadi Al-Wadi rahimahullah menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 1086. Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Hurairah menyatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha, fadfar bidhati din taribat yadak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya wanita dinikahi karena empat hal. Pertama karena harta, kedua karena kehormatan keluarga, ketiga karena kecantikan, dan keempat karena agama. Maka nikahilah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Kata Syekh Mukbil, makna hadis ini bahwa manusia terbagi ke dalam empat kelompok ketika memilih calon pasangan hidup. Kelompok pertama ada orang yang menikahi wanita karena kekayaannya. Kelompok kedua ada juga yang menikahi wanita karena kehormatan. Ketiga ada juga yang menikahi wanita karena kecantikan. Dan yang keempat terakhir ada yang menikahi wanita karena agamanya. Adapun laki-laki yang menikahi wanita, memilih wanita karena hartanya yang tidak disertai dengan ketakwaan, dengan agama, dengan iman. Dia murni karena hartanya. Tak peduli dia bajret, bejat, tidak berakhlak, tidak memiliki ketakwaan. Yang penting kaya. Maka orang seperti ini, laki-laki seperti ini, kata Syekh Mukbil, dia menyatakan wa ayyakuna zawjuha abdan laha. Laki-laki ini akan menjadi hamba, akan menjadi pengabdi bagi istrinya yang kaya. Ada istilah khusus dalam bahasa Sunda, namanya atau istilahnya nyalindung kagelung. Itu tidak ada terjemahan. Nyalindung kagelung adalah istilah yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi wanita yang kaya atau yang berkuasa. Kemudian dia menitipkan hidupnya kepada istrinya yang kaya raya tersebut. Gelung adalah simbol dari wanita. Nyalindung kagelung ya berlindung. Menitipkan diri di bawah kekuasaan seorang wanita. Akibatnya, kehidupan rumah tangganya akan bertolak belakang dengan konsep Al-Quran yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tapi kalau seorang laki-laki menikahi wanita karena kekayaannya, dia akan berada di bawah kekuasaan istrinya. Istrinya lah yang akan menjadi orang yang lebih berkuasa. Tuh tunjuk kasalakinya. Tuh kamu lakukan itu, lakukan ini dan seterusnya. Dan si suami tidak memiliki keberanian, tidak memiliki mental untuk menyuruh sang istri. Karena dia selama ini dihidupi oleh istrinya. Maka seorang laki-laki yang menikahi wanita karena hartanya, dia akan hina dalam kehidupan rumah tangga yang dikelolanya. Demikian juga seorang laki-laki yang menikahi wanita karena kecantikannya, tapi kecantikan yang tidak disertai dengan ketakwaan, murni karena cantiknya walaupun bejat si wanita tersebut. Gak apa-apa bejat, yang penting cantik. Maka wanita yang seperti itu pun akan menjadi penguasa bagi suaminya. Demikian juga laki-laki yang menikahi wanita karena kehormatan. Tapi semua penjelasan itu, kata Syekh Mukbil, walaysa ma'na hadha ayyu aridur rajulu an dhatil mali wal jamal wal hasan. Penjelasan itu tidaklah berarti bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang cantik, yang kaya, yang terhormat. Bukan berarti begitu. Tetapi maksudnya adalah jangan sampai laki-laki itu memilih calon pasangan hidupnya karena hal itu semata-mata tanpa memperhatikan aspek agamanya, aspek akhlaknya, aspek ketakwaan. Lalu beliau menyatakan amma in tawaffara dzalika ma'ad-din fa huwa hasan. Tapi andai semuanya itu terpenuhi dalam diri seorang wanita, ditambah wanita itu berakhlak, beragama, bertakwa, beriman, ya iman, ya cantik, ya kaya, ya terhormat, maka itu yang lebih bagus. Ada enggak ya yang seperti itu? Kalau ada, beruntung sekali laki-laki yang memperoleh seperti itu. Yang dimaksud zatud din, wanita yang memiliki agama, maksudnya hiya sahibatut taqwa. Tuhafidu ala ma aujabahu Allahu alaiha wa tajtanibu nawahih. Yang dimaksud wanita yang memiliki agama artinya memiliki kadar ketakwaan yang tinggi, memelihara apa saja yang Allah wajibkan kepadanya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah yang qanitat, yang kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qanitat itu al-muti'at lillah walil rasulih walizawjiha. Qanitat adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya, yang ciri-cirinya disebutkan di sini, hafizatun lil ghaibi ma hafizallah, yang mampu memelihara dirinya di saat suaminya tidak ada, di saat suaminya ghaib, di saat suaminya sedang berangkat keluar, baik mencari ilmu, mencari pekerjaan, jihad, dan yang sejenisnya, maka dia memelihara kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan harta suaminya. Ini kriteria seorang wanita yang salihah. Wanita yang seperti ini yang menjadi kriteria utama untuk dipilih oleh seorang laki-laki untuk menjadi istrinya. Kemudian Syekh Mukbil menyatakan, wahakadzal mar'ah, demikianlah seorang wanita, alaiha an takhtara ar-rajula as-salihah. Wajib juga bagi seorang wanita untuk memilih laki-laki yang salih. Betapa banyaknya seorang istri yang salihah, tapi dia memilih calon suami serampangan, tidak memilih suami yang sekufu dengan dirinya dalam hal kesalihan. Pokoknya mah asal aku lah. Tidak peduli dia salih atau tidak. Asal ikhwan. Padahal tidak semua ikhwan salih. Kalau dikatakan semua ikhwan tidak salih, agak mendekati kebenaran. Mirin. Tapi kalau dikatakan semua ikhwan salih, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan perkataan seperti itu. Banyak seorang wanita yang salihah memilih laki-laki secara serampangan. Akibatnya dia terseret oleh kebejatan suami, terpengaruh sedikit demi sedikit, baik pemikirannya yang sesat menyimpang, ataupun akhlaknya, ataupun kemalasan si suami dalam hal ibadah. Seperti yang pernah terjadi pada diri seseorang yang memiliki akidah yang lurus. Dia laki-laki, namanya Imran bin Hattam. Dia menikahi seorang wanita anak pamannya yang berfikrah khawarij. Dia menikahi wanita tersebut. Tujuannya amat sangat mulia. Ingin membimbing dia, ingin menggiring dia dari pemikiran khawarijnya kepada akidah yang lurus, yang benar. Tujuannya benar. Tapi dia tidak mempertimbangkan banyak aspek. Tidak mempertimbangkan kemampuan dan kekuatan dirinya. Tidak memperhitungkan kekuatan pengaruh istri tersebut. Apa akibatnya? Sedikit demi sedikit, bukan dia yang membimbing istrinya, tapi dialah yang tergiring memiliki fikrah khawarij seperti yang dimiliki istri. Ini laki-laki terhadap wanita. Kata Syekh Mukbil, fal mar'ah min babi aula. Seorang wanita apalagi? Umumnya seorang wanita lebih mudah terpengaruh oleh laki-laki dalam segala hal, baik dalam fikrah, dalam pemahaman, dalam akhlak, dalam tingkah laku, maka sedikit demi sedikit terjadi perubahan pada diri si wanita itu karena keterpengaruhan oleh suaminya. Disinilah Nabi alaihi salatu wassalam amat sangat mewanti-wanti apabila kita secara umum baik laki-laki maupun wanita diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih kawan bergaul yang baik-baik. Jangan memilih kawan bergaul yang jelek-jelek, sebab akan mempengaruhi agamanya. Segala-galanya terpengaruhi. Itu kawan bergaul secara umur, secara umum. Laki-laki mencari kawan bergaul dengan sesama laki-laki, pilih laki-laki yang saleh, yang berilmu, yang berakhlak. Wanita juga begitu. Apalagi yang lebih dekat, lebih intim dari pergaulan seperti itu, yaitu suami dan istri. Keterpengaruhannya jauh lebih besar daripada kawan bergaul seperti biasa. Dalam banyak hadis, di antara sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Masalul jalisis salih wa jalisis su ka hamilil mis wa nafikhil kir." Perumpamaan kawan bergaul yang baik dengan kawan bergaul yang buruk adalah seperti orang yang membawa-bawa minyak wangi, parfum, dengan orang yang peniup kir. Mungkin di kita ini tidak ada lagi istilah peniup kir itu. Zaman dahulu ada. Di istal-istal, istal itu tukang anu, apa namanya? Pandai besi. Tukang membuat sepatu kuda atau pedang atau pokoknya alat-alat dari besi lah. Si besinya itu kan dibakar, dipanaskan. Untuk memanaskannya harus ditiup-tiup. Ada alat peniupnya khusus. Dan bervariasi, ada yang ditiupnya itu dengan cara dipompa, dengan cara didorong, dengan cara ditiup. Nah itu namanya peniup kir. Itu peniup kiri itu simbol atau perumpamaan dari kawan bergaul yang jelek. Orang yang bergaul dengan pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, bergaul sama dia, dia bisa membeli sehingga dirinya wangi. Minimal kalau toh tidak bisa membeli, dia bisa mencium harum minyak wanginya setiap saat. Gak apa-apa diri kita tidak wangi, tapi minimal kita mencium wangi dari minyak wangi yang dijual oleh kawan kita tersebut. Adapun orang yang bergaul dengan peniup kir tadi, ada dua kemungkinan. Bergaulnya tentu saja di istal, di tempat pembuatan alat-alat besi tadi. Mungkin pakaiannya akan, kata orang Sunda mah, kalentab kuseuneuna. Kalentab itu terlentab oleh apinya. Atau mungkin dia minimalnya akan mencium bau busuknya, bau hangit, kata orang Sunda mah ya. Tahu bau hangit? Bau hangit itu bau sesuatu yang terbakar, besi yang terbakar. Itu bau hangit namanya. Kalau umpamanya kita naik kendaraan di tempat yang nanjak ke Lembang atau di puncak, heug macet. Otomatis semua kendaraan banyak main rem dan main apa? Kupling, lama-lama tercium bau hangit, tah eta bau hangit. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyandur ahadukum may yukhalil." Seseorang agamanya akan sangat bergantung pada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kamu memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Ini masih pergaulan secara umum, berkawan, berbisnis, dan berinteraksi dalam kehidupan keseharian. Tidak sampai setiap saat bersama-sama. Itu harus memilah dan memilih. Apalagi ini batur sakasur. Apalagi ini lebih dekat, lebih intim, lebih akrab daripada kawan bergaul, yaitu hubungan suami dengan istri. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an sudah memberikan gambaran betapa besar pengaruh kawan bergaul bagi kita di akhirat nanti. Surah As-Saffat ayat 50 sampai ayat 55. Allah menyatakan faqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Qala qa'ilun minhum inni kana liqarin yaqulu a'innaka laminal musaddiqin a'idha mitna wa kunna turaba wa idhaman a'inna lamadinun qala hal antum mutalli'un fattala'a fara'ahu fi su'il jahim. Kata Allah dalam surah As-Saffat ayat 50-55. Lalu para penghuni surga itu satu sama lain saling berhadap-hadapan dan saling bertanya-tanya. Berkatalah salah seorang penghuni surga, dulu ketika di dunia saya punya kawan. Kawan itu bertanya ke saya, apakah kamu termasuk orang yang percaya kepada hari akhirat? Apakah setelah kita mati, kita jadi tanah, jadi tulang, apakah kita akan dibalas, akan diperhitungkan semua amal-amal kita? Nah, ini kawan ini mempengaruhi akidah penghuni surga ketika di dunia itu. Di akhirat, penghuni surga itu ingat, wah ketika di dunia saya punya kawan tuh, yang berupaya menanamkan keraguan-keraguan tentang hari akhirat. Kata Allah, hal antum mutalli'un, kamu mau lihat enggak nasib orang itu sekarang? Dia menjawab, ya. Maka diperlihatkanlah. Maka ternyata dia melihat kawannya di dunia ini sedang berada dalam siksa neraka jahim. Wal'iyadzubillah. Lalu penghuni surga itu berseru, dulu kamu hampir saja mencelakai aku. Hampir terpengaruh tuh oleh syubhat yang dimiliki oleh kawan bergaulnya ketika di dunia. Tapi Allah menyelamatkan aku. Apa yang dibeberkan oleh Allah di dalam ayat tadi? Contoh dari orang yang selamat dari pengaruh kawan bergaulnya. Karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat ayat 25. Allah pun menjelaskan, wa qadayna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqo alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Kata Allah, kami telah tetapkan bagi mereka kroni-kroni. Kroni itu dari bahasa Arab, korin, jamaknya kurona. Bahasa Indonesianya kroni. Kawan-kawan, kami tetapkan bagi mereka kawan-kawan bergaul. Lalu kawan-kawan bergaul itu fazayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kawan-kawannya itu menghiasi bagi mereka apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang dimaksud menghiasi apa yang ada di depan mereka maksudnya kehidupan dunia, kemewahan dan kesenangannya. Dibibita ku kesenangan kehidupan di dunia supaya lalai dari ibadah. Adapun yang dimaksud dengan menghiasi apa yang ada di belakang mereka, yang di belakang mereka itu maksudnya adalah angan-angan, cita-cita, obsesi yang sebenarnya berupa sebuah apa ya, utopia, khayalan yang tidak mungkin dicapai. Nah, kata Allah, kami telah tetapkan bagi mereka kawan-kawan yang seperti itu, dan telah tetaplah ketetapan kami atas mereka pada umat-umat sebelumnya yang telah berlalu sebelum mereka, bahwa banyak dari kalangan jin dan manusia yang rugi. Rugi karena memiliki kawan-kawan bergaul yang buruk seperti itu. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita, baik laki-laki maupun wanita, memilih kawan atau calon pasangan hidup. Laki-laki memilih calon istri, wanita memilih calon suami dari kalangan orang yang baik-baik, agar membawa pengaruh yang baik pula pada diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fadfar bidzatid din saribat yada." Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Kamu tidak akan mengalami kerugian. Walaupun rupanya tidak begitu cantik, walaupun umpamanya kekayaannya tidak bisa dilihat karena tidak ada, walaupun kehormatannya juga berasal dari keluarga yang status sosialnya biasa-biasa bahkan rendah, akan tetapi apabila memiliki kesolehan, maka itulah yang bisa menjamin ketentraman hidup berumah tangga. Kecantikan, kekayaan, dan kehormatan itu sifatnya duniawi, kebutuhan lahiriah yang lebih banyak lahiriahnya daripada batiniahnya. Dan semua yang namanya kesenangan duniawi itu semu dan terkena dengan apa yang disebut dengan bosan, kenyang. Betapa besarnya kehidupan, kebutuhan kita kepada makanan. Kita menginginkan makanan yang enak-enak. Tapi kalau yang enak-enak itu selalu terpenuhi, setiap hari terpenuhi, dah bosan. Kita ingin menginginkan upah hobi kepada daging. Coba tiap hari makan daging, bosan. Suatu saat kangen lagi kepada pedak. Begitu juga umpamanya kendaraan yang mewah umpamanya. Sebelum umpamanya kita punya kendaraan mewah, dibayangkan, wah kalau punya kendaraan enak sekali, enggak capek, enggak lelah, enggak berdesak-desakan, enggak mencium bau rokok, tidak kepanasan, tidak apa malu karena kurang ongkos ditagih oleh sopir gitu ya. Tidak harus ada beban mental bayar angkot sambil lari karena kurang pengalaman antum. Enak kayaknya. Ketika itu sudah terpenuhi, beberapa lama, sebulan, dua bulan, terasa enak. Lama-lama tiap hari pakai mobil terus, bosan. Lalu terpikir, wah ingin pakai yang lebih, yang paling mewah. Yang lebih mewah dari mobil ini kayaknya nyaman sekali. Setelah semua terpenuhi, sehingga mobil termewah sekalipun terasakan oleh kita, tiap hari, tiap saat kita pakai, kita nikmati, bosan juga. Setelah semua yang termewah kita bosan, mau apa lagi? Maka kita pun muncul kerinduan ingin naik ojek lagi. Ingin naik beca, ingin naik delman, ingin jalan kaki, ingin luut leet kukesang, dan seterusnya. Terbayang nikmatnya berkeringat ketika berdesak-desakan di bis kota. Bisa begitu. Nah, semua yang namanya duniawi, ada bosan, ada titik jenuhnya. Adapun kesolihan sang istri, ketaatannya, kesetiaannya, perhatian dan kepeduliannya, keramah tamahannya, dan semua kemuliaan akhlaknya tidak akan pernah membosankan siapapun. Bahkan yang ada adalah kenyamanan. Ketika kita umpamanya pergi keluar, bertemu dengan orang-orang yang garing, garang, dan garung, yang tidak ramah, yang jutek, yang judas, yang cuek, dan seterusnya. Begitu sudah di luar menghadapi orang-orang kayak gitu, begitu lari pulang ke dalam rumah, melihat senyum sang istri yang ramah, yang peduli, yang memberikan perhatian yang full, yang memberikan kenyamanan jauh melebihi kenyamanan yang kita dapatkan dimanapun, itu tidak akan pernah membosankan. Dan itu tidak akan pernah membuat kita jenuh. Yang ada adalah kenyamanan. Dan itu bersifat abadi. Setelah kita merasakan kenikmatan, kenyamanan menerima perlakuan dan pelayanan istri yang solihah, muncul rasa simpati, rasa suka, rasa senang, maka semua pandangan kita kepada istri yang dilandasi dengan rasa suka, simpati, dan kenyamanan akan menghiasi fisik si istri dalam pandangan kita sehingga kelihatan cantik, kelihatan manis. Senyumnya yang kayak, kata orang lain kayak pampir, oh kayak kita senyumnya luar biasa menarik hatinya. Seperti itu. Coba umpamanya ya antum bayangkan, kenapa ini banyak orang yang memiliki pasangan hidup, kalau laki-laki memilih wanita disidik-sidik tidak cantik gitu. Apa wanita cantik pasangan hidupnya jelek? Laki-laki yang ganteng, yang kaset, yang kayung-yun, tapi istrinya kok tidak cantik amat. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa jatuh cinta kepada wanita yang tidak cantik? Itu disebabkan karena akhlak, karakter, perilaku dari orang yang dipilihnya. Coba aja umpamanya kita sehari-hari bertemu dengan banyak orang secara rutin. Umpamanya ketika kita sekolah di SD SMP gak perlu dihitung lah, karena itu masih bloon kitanya. Mulai masuk SMA, nah sudah mulai aja agak jejeg nih. Kita bertemu setiap hari dengan kawan-kawan lawan jenis kita. Ada begitu pertama kali kita bertemu dengan kawan wanita, ada seorang yang wajahnya cantik, mulailah tertarik. Tapi karena setiap hari ketemu, lihat akhlak dan sifat dia, pika sebelin. Pelajarannya bodoh umpamanya. Terus centil, genit, ganjen. Sehingga yang tadinya suka karena kecantikannya, kecantikannya itu tertutup, terhapus, terpulangi oleh kejelekan akhlaknya. Jadi kita tidak suka. Setelah timbul ketidaksukaan itu, melihat wajahnya jadi butut. Jadi gopet. Jadi tidak cantik lagi. Sebaliknya, ada teman wanita kita, begitu pertama bertemu, jelek banget. Apa ada orang yang mau ya sama dia gitu. Tapi setiap hari bertemu, akhlaknya, karakternya, sifatnya kelihatan. Dia pandai, dia pendiam, dia anggun, dia tidak banyak cincong, dia tidak banyak berbicara, tidak banyak tingkah. Tingkah lakunya begitu menarik perhatian. Lama-lama kita suka, kita senang, kita beri perhatian. Setelah ada rasa suka, rasa senang, dipandang, oh manis, manis banget dia. Yang tadinya butut, gopet, goreng, goreng patut, dan seterusnya. Ternyata jadi cantik karena apanya? Karena kemuliaan akhlaknya. Maka setelah itu dia jadi jatuh hati, kemudian menyatakan lamarannya, menikah juga. Dan ketika setelah menikah, tetap kelihatan cantik. Ketika berantem, baru kelihatan jelek lagi. Ini poin yang kedua. Bahwa wanita umumnya dinikahi karena 4 alasan. Umumnya. Dan alasan terbaik untuk menikahi seorang wanita adalah karena agamanya. karena akhlaknya, bukan karena yang lain-lain. Ketiga, poin ketiga yang ditulis oleh Abdul Malik Qasim, menjauhkan prasangka orang bahwa dia ini lemah syahwat, atau bahasa Inggrisnya impotent. Impotent. Apa prasangka buruk lainnya? Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, tidak ada orang yang terhalang untuk menikah kecuali orang lemah atau orang fajir. Umumnya ya, ada aja komentar seperti itu. Ketika ada seseorang membujang terus, padahal banyak orang yang mau, laki-laki yang mau kepada dia, tapi dia tetap menolak. Laki-laki, wanita yang mau untuk diperistri sama dia, sama bujang tadi, tapi dia tetap menolak, gak mau. Pasti ada yang berkomentar, jangan-jangan dia sudah impoten ya, jangan-jangan dia ini tidak normal ya, tidak punya hasrat lagi kepada wanita ya, seperti itu. Muncul buruk sangka. Tapi begitu kita menikah, punya anak, tak ada seorang pun yang berprasangka seperti itu. Sudah terbukti, gak akan ada orang yang menuduh impoten atau lemah syahwat atau tidak normal. Karena sudah terbukti dirinya normal. Ya menikah, ya juga punya anak, ya malah ingin lagi yang kedua kali. Ini terhindar dari prasangka seperti itu. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, seandainya umurku tidak tersisa kecuali cuma 10 hari lagi, maka aku sangat ingin menikah agar aku tidak menghadap Allah dalam keadaan membujang. Sebuah hadis menyatakan, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anitabattu, riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk tabattul. Tabattul itu membujang selamanya. Apapun alasannya, sekalipun dengan alasan amat sangat mulia. Umpamanya ingin membujang, tidak mau menikah itu agar tidak terganggu konsentrasi ibadah kepada Allah. Sebab kebayang dan melihat orang-orang yang sudah menikah ibadahnya kendor. Karena harus mikir nafkah, mikir mengurus istri, mikir mengurus anak. Mau umpamanya sudah azan, sudah wudu, mau ke masjid, anaknya berteriak, papa ikut gitu ya. Padahal belum mandi, masih caludih dan seterusnya. Kata orang Sunda mah, ayah nungarang hit, sehingga gak ganggu karena konsentrasi ibadah yang dilakukan. Melihat semua itu udah, saya gak mau nikah agar ibadah lebih khusyuk. Sekalipun tidak menikahnya itu, membujang atau melajangnya itu, dalam rangka itu, dalam rangka memfokuskan dan mengkhususkan diri kepada Allah, tetap ini terlarang dan dicela oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya yakin antum semua ikhwan dan akhwat pernah mendengar sebuah hadis tentang tiga orang sahabat ya, saking ingin khusyuknya, ingin konsentrasi full untuk ibadah kepada Allah, ada yang menyatakan, saya akan sholat terus tahajud, tidak akan tidur-tidur. Yang kedua, saya saum terus, tidak buka-buka. Yang ketiga, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ketika sampai ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicela, kaliankah yang berkata begini? Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku sholat, aku pun tidur, aku saum, aku pun buka, dan aku pun menikahi beberapa wanita. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Motivasinya bagus. Untuk ibadah lebih bagus, berkualitas, dan berkuantitas. Makanya tidak mau menikah. Itu tercela, terlarang. Apalagi kalau alasan membujang melajangnya bukan karena itu. Karena hal-hal lainnya, karena pertimbangan-pertimbangan lainnya, tentu saja lebih tercela lagi dan lebih terlarang lagi. Inilah keuntungan yang ketiga. Keempat, menghasilkan keturunan yang baik dan menyambung nasab. Dengannya, bahasanya kurang enak, dia bisa mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam mati, maka putuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Nabi menyebutkan di antaranya awwaladin sholihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakannya. Sedangkan anak yang soleh adalah hasil didikan ayah dan ibu yang soleh. Bahkan seorang ibu lebih dominan dalam mendidik anak, terutama pada tahun-tahun awal pertumbuhan anak. Ini poin yang keempat. Poin ini sebenarnya yang kemudian melahirkan sebuah buku. Bukunya saya bawa. Ini sangat bagus untuk dikaji ini. Kalau dalam Ahkamun Nisa ini bagus. Judulnya Manhajut Tarbiyatin Nabawiyah Litifel, metode pendidikan Nabi untuk anak-anak. Ini amat sangat bagus. Pendidikan dari segala macam aspek gitu ya. Dimulai dari pendahuluan, menjelaskan tentang tujuan pernikahan, terus sifat-sifat pendidik yang akan sukses dalam pendidikannya, dan seterusnya. Ini amat sangat bagus. Dari hasil pendidikan yang bagus, lahir anak-anak yang salih dan salihah. Dari anak yang salih dan salihah akan menyebabkan kita sebagai orang tuanya teraliri pahala yang tak terputus, bukan hanya sekedar seumur hidup, tapi setelah kita mati pun pahala dari anak soleh hasil didikan kita akan mengalir terus ke alam kubur sampai hari kiamat. Ini melebihi investasi pada sebuah perusahaan yang amat sangat super maju. Umpamanya kalau ada sebuah perusahaan maju, dalam satu hari umpamanya keuntungannya itu bisa 2 miliar. Lalu dia membuka kesempatan pada kita untuk investasi 1 juta aja. 1 juta investasi yang kita tanam menghasilkan sebulan 10 juta. Ada yang mau gak kira-kira? Wow, Pak Boro-Boro atuh. Modal 1 juta, sebulan jadi 10 juta. Dan kita gak perlu kerja. Tinggal usang angge, tinggal nangkep harigu, tinggal heheotan, tapi jangan heheotan, gak boleh. Maka keuntungan tiap bulan dari 1 juta jadi 10 juta. Ada yang mau begitu? Wah, Pak Boro-Boro. Ini lebih dari itu. Satu pendidikan yang baik yang kita tanamkan kepada anak menjadi anak yang soleh dan solihat. Apapun yang diamalkan oleh anak itu berupa kebaikan, pahalanya mengalir ke dalam diri kita sekalipun kita sudah mati. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, putus semua amalnya. Maksudnya pahala dari semua amalnya putus. Pahala sholat putus, sebab kita gak bisa sholat lagi kalau udah mati. Pahala saum begitu, pahala baca Quran begitu, pahala yang lain-lain putus. Kecuali 3. 1 amal jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Setidak-tidaknya dalam diri anak soleh terkandung 2 di antara 3 ini, bahkan 3-3-nya sekaligus. Minimal 2 di antara anak soleh itu sendiri yang doanya sampai ke kita. Maksudnya pahala dari doanya sampai ke kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak. Setiap kali si anak yang kita didik tersebut mengamalkan ilmu dari kita, si anak itu memperoleh pahala dari amalan itu. Kita pun yang mendidiknya, yang mengajarnya, memperoleh pahala dari amalan anak kita. Sampai kita mati, anaknya terus beramal. Setiap kali beramal, kita kebagian pahala. Kalau anak kita mengajarkan lagi ilmu yang dipelajari dari kita kepada muridnya, anak kita jadi hebat. Punya 1000 murid. Setiap 1000 murid mengamalkan ilmu yang bersumber dari kita yang diajarkan oleh anak kita, setiap itu pula kita memperoleh pahala dari 1000 amalan anak-anak murid anak kita itu. Wah, ini investasi yang luar biasa besar dan menguntungkannya di akhirat nanti. Oleh karena itulah, maka memiliki anak yang saleh adalah sebuah kebanggaan. Sebuah investasi yang amat sangat menguntungkan. Dan anak soleh tidak mungkin lahir dari seorang pendidik yang bejat. Anak soleh tidak akan mungkin lahir, muncul dari seorang pembina dan pendidik yang tidak soleh. Coba lihat, kebanyakan ibu-ibu ketika mendidik anaknya sejak mulai buayan, bukan diajari lafaz Allah, zikir, bacaan Quran dan yang sejenisnya, tapi diajari apa? Nyanyi. Pas ketika akan mependek, kata orang sudah menidurkan anak, si anak itu dihantar dengan nyanyian, lahirlah lagu dengan judul Nina Bobo. Ketika si anak susah makan ketika pada masanya makan. Umumnya anak-anak susah makan. Sehingga si ibu harus memiliki cara yang jitu agar si anak mau makan. Caranya dengan banyak hal. Banyak di antara ibu-ibu yang menerapkan taktik dengan nyanyian. Gimana aja caranya? Pokoknya asal akhirnya dengan hap masuk aja kepada mulut si anak. Dan si anak suka dan senang dengan hal itu. Akhirnya si anak tumbuh, berkembang, membesar dengan disertai atau membawa sifat suka kepada nyanyian. Kalau sudah suka kepada nyanyian, maka dia tidak akan suka lagi kepada bacaan Al-Quran. Mungkin obsesinya nanti jadi penyanyi. Mungkin obsesinya nanti dia jadi artis. Mungkin obsesinya dia jadi orang yang seperti itu. Akhirnya, bejatlah anak itu. Ini karena ketidakbenaran si ibu. Jadi anak yang soleh tidak mungkin lahir dari seorang ibu yang tidak soleh. Disinilah kita memandang pentingnya memiliki istri yang solehah. Karena istri yang solehah memiliki pengaruh yang besar untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Setiap kali akan melakukan apapun, si ibu menekankan, berdoa dulu. Ketika akan makan, bismillah dulu. Sebelum dia mengucapkan bismillah, tidak dulu. Bismillah sayang, bismillah. Bismillah. Setelah makan, ayo berdoa, dibimbing. Sehingga si anak terbiasa. Ketika mau ke WC, jangan lu masuk. Doa dulu, apa doanya coba? Diajarkan dulu. Setelah bisa, dibacakan. Baru masuk. Ketika di dalam WC, si anak yang bawel mau bertanya, umi-umi ini apa dan itu apa? Di dalam WC gak boleh ngomong, nanti di luar nanya ya. Jempe dia. Ketika keluar, jangan dulu keluar. Langkah mana yang kaki yang mana keluar? Oh ini dulu. Doanya apa? Oh ini dulu. Dibiasakan, itu ada hal sehari-hari begitu. Sehingga begitu si anak lepas dari ibunya, baik dia sekolah atau kemana saja, terus di sekolahnya ke WC, dia gak perlu lagi bimbingan ibunya untuk berdoa masuk WC, melangkahkan kaki yang mana ketika akan masuk, dan apa yang harus dia lakukan ketika di WC. Ketika pas cingogo mau BAK umpamanya atau BAB, menghadapnya ke arah atau membelakangi kiblat, kita beritahu, menghadapnya ke arah sana. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu ditanamkan sehari-hari seperti itu. Sehingga si anak terbiasa mengamalkan sunnah sejak kecil. Dan ingat, setiap kali pengamalan sunnah, baik amalan ataupun perbuatan, ataupun lisan, baik berupa doa ataupun amalan-amalan perbuatan, akan menanamkan ketentraman dalam jiwa kita, yang ketika kita terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga tidak sempat mengamalkan doa tertentu setelah melakukan perbuatan tertentu, ada sesuatu yang kurang dalam jiwa ini. Sehingga dia merasa berhutang. Oh, belum berdoa tadi, belum setelah makan tadi saya lupa berdoa, karena pas mau berdoa ada teman ngajak ngobrol, belum berdoa. Akhirnya berdoa lagi dan seterusnya. Ingat bahwa anak yang soleh hanya akan lahir dari seorang ibu yang salihah. Disinilah kita melihat betapa amat sangat pentingnya memiliki istri yang salihah untuk menjamin solihnya anak-anak kita kelak di tangan istri kita. Kalau umpamanya kita ambil sembarangan, ya pokoknya lah asal cantik aja, nanti kita bina, saya bina aja. Dikiranya gampang membina istri. Jangankan membina ya, istri yang sudah jadi. Maksudnya jadi dalam tanda petik, memang dari dulu juga sudah jadi istri. Maksudnya sudah terbina, sudah solihah, sudah terbiasa. Jangankan sholat fardu yang sunnah juga, baca Al-Qurannya juga sudah rutin, hafalannya juga banyak, doa-doa harian dan seterusnya sudah jadilah. Kita pilih istri kita yang seperti itu. Setelah menikah, banyaknya kesibukan ngurus rumah tangga, ngurus anak, bersosial dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan seterusnya, yang sudah ada juga amat sangat sulit untuk mempertahankan. Kita aja, ihwan-ihwannya, yang sekarang sudah menikah, dulu ketika bujang, Quran tuh hafal sekian juz. Saum itu bukan Senin Kamis lagi, tapi umpamanya saum Daud. Salat malam setiap hari, luas setiap malam. Dia lakukan, kalau sehari saja kayaknya aib tuh. Setiap hari, setiap beres ba'da salat. Baca Al-Quran minimal sekian menit, sehingga sehari itu sejuz terus. Ketika itu kita memiliki banyak waktu luang. Dan tidak terlalu banyak pikiran. Makan tinggalan, karena ada papa dan mama. Mau berangkat kemana, gak perlu mikir mana ongkosnya, tinggal namprak. Kerjanya apa ya? Semau kita menghafal. Mau sholat tahajud dan seterusnya, gak ada beban. Setelah menikah, berpisah dari orang tua, punya tanggung jawab istri, apalagi punya anak. Nah, mulai pikiran terongrong oleh berbagai macam kewajiban. Bagaimana makan anak istri kita besok? Bagaimana kesehatannya? Apakah masih sesehat sekarang ataukah besok tiba-tiba terserang menua? Mencret wae. Dan seterusnya. Mulailah kekhusyuan salatnya terganggu. Kadar kekhusyuannya menurun sedikit demi sedikit. Itu berdampak pada semangat ibadahnya. Mulailah tahajudnya berkurang. Mulailah saumnya berkurang. Mulailah bacaan Al-Qur'annya berkurang. Menurun dari semua aspek sedikit demi sedikit tanpa disadari, sadar-sadar telah amat sangat parah. Itu yang tadinya hebat. Yang ketika bujang dan lajangnya merupakan ihwan dan akhwat super pilihan. The best pada masanya. Setelah menikah, semuanya itu berkurang sedikit demi sedikit dan begitu sadar keadaannya sudah sangat parah. Itu milih akhwat atau ihwan terbaik. Sekarang muncul ihwan atau akhwat yang jajagoanan. Saya mah, dah. Yang penting malah dia berpendidikan dan cantik. Adapun agamanya biar saya bina sendiri. Ya jagoan. Jangan berpikir seperti itu. Itu poin yang keempat. Kelima. Pahala yang akan diperoleh oleh pasangan suami istri setiap kali berinfak. Menolong. Mengucapkan kata-kata yang baik dan menyingkirkan gangguan. Seperti yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma kasabar rajulu kasban atiyaba min amali yadi wa man faqar rajulu 'ala nafsihi wa ahli wa waladihi wa khadimihi fa huwa lahu shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki melakukan satu pekerjaan yang lebih baik daripada amalan atau pekerjaan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah dan apa saja yang diinfakkan oleh seorang laki-laki baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk pembantunya, maka itu dihitung sedekah. Ketika kita sedang santai, torojol anak kita, abi minta jajan tuh ada tukang es, kasih sini cepek, kasih cepek sama kita, itu sedekah loh. Ketika umpamanya kita sedang baca buku atau apa, torojol istri kita, abi itu ada tukang bakso, minta seceng, dikasih oleh kita seceng, itu infak atau sedekah, sebab lapar dari tadi belum makan umpamanya. Apa saja yang kita nafkahkan untuk istri, untuk anak, untuk pembantu, itu dihitung sebagai satu sedekah. Tapi ini ingat, tidak boleh jadi dalil untuk pelit kepada orang lain. Mana infaknya sedekah? Wah, saya sudah setiap hari infak sedekah ke istri saya, anak saya. Bahkan hadis menyatakan sedekah yang paling baik adalah kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan saya ingin sedekah terbaik. Pelit itu mah. Betul, itu terbaik, tapi tidak berarti itu jadi penghalang kita untuk sedekah ke yang lain, untuk infak kepada yang lain, sama sekali. Sebuah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi menyatakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Kata Nabi SAW, tidak ada yang tidak layak, tidak boleh ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini umum, tapi tercakup atau include di dalamnya, termasuk di dalamnya istri dan anak-anak kita. Salah satu alasannya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, kenapa jangan sampai ada yang memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa? Sebab orang yang bertakwa dari darah dan daging yang tumbuh dalam dirinya, dan darah daging itu bersumber dari makanan yang dimakannya kan. Darah daging dan energi, power, kekuatan yang dimiliki kelak pasti akan digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah. Kalau tenaga yang dipakai untuk ibadah bersumber dari makanan yang kita berikan, kita pun memperoleh atau kecipratan pahala dari ibadah orang yang bertakwa itu. Kenapa orang bertakwa itu bisa ibadah sehebat itu? Karena kenyang dia, karena punya tenaga, karena stamina, karena dia punya kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari makanan yang berasal dari kita. Makanya kalau ada orang yang rajin ibadah, ibadah apapun, baik sholatnya, saumnya, tholabul ilmi, dan lain-lainnya, paboro-boro nyubuhan, ngasih makanan. Wah, ini Iwan ini rajin ibadah. Ini saya punya nasi bungkus, makan ya, makan. Nanti malam tahajud ya. Tahajudnya pasti bersumber dari tenaga dari makanan nasi bungkus kita ini nih. Termasuk istri kita, anak kita. Kalau mereka ahli ibadah, kita kasih nafkah. Dari nafkah-nafkah yang baik, setiap hari ibadah yang dilakukannya, kita kecipratan pahala. Dan begitu datang tukang teler, tukang judi, tukang bobok, tukang tarok, maksudnya tukang berantem, minta makanan kepada kita, mikir dulu. Nah, setelah kita kasih makan, dia jag-jag sehat waringkas, jag-jag waringkas, setelah itu gelut. Dosa. Apalagi umpamanya mintanya kepada kita sambil blak-blakan, minta makan ini, saya mau judi, jadi gak, karena lapar gak konsentrasi nih, jadi kalah terus nih. Kalau udah dikasih makan pasti menang deh, coba mintalah sesuap dua suap, jangan dikasih, gak boleh. La ya'kulu ta'amakum illa taqiyum. Tidak boleh ada yang makan makanan kecuali orang yang bertakwa. Ini yang kelima. Keenam, istri salihah akan mendoakan suaminya ketika sholat, berdiri maupun duduk. Dia juga akan mengucapkan terima kasih atas usahamu, atas nafkah yang telah kau berikan kepadanya dan kepadamu, dan kebaikan. Karena tanda wanita salihah adalah berterima kasih kepada suami yang telah berlaku baik padanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengulurkan kebaikan untukmu maka cukupilah. Ini salah terjemahannya. Harusnya balaslah. Siapa orang yang mengulurkan kebaikan kepadamu, yukafi'uhu, maksudnya memberikan balasan yang setimpal minimal atau yang lebih baik. Salah terjemah. Balas. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin ini kelihatan enteng, remeh, tidak begitu mengandung keistimewaan. Tapi apabila kita memperpanjang pembicaraan tentang masalah ini, baru terlihat betapa istimewanya, betapa hebatnya, dan betapa menguntungkannya poin ini. Keistimewaan poin ini, pertama, seringkali kita memiliki banyak kebutuhan lahir batin atau dunia ataupun akhirat. Untuk meraih kebutuhan atau apa yang kita inginkan itu, kita berusaha secara lahiriah dan juga berdoa. Tapi seringkali usaha kita dan doa kita tidak membuahkan hasil mencapai apa yang kita inginkan. Faktor penyebabnya banyak, mungkin usaha kita tidak maksimal atau doa kita terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah karena banyak faktor. Baik faktor ketidakikhlasan atau faktor karena adanya penghalang lain seperti adanya barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita dan seterusnya. Ada hal lain yang bisa membantu mewujudkan keinginan kita. Hal lain itu adalah doa orang lain untuk kita tanpa sepengetahuan kita. Doa seseorang bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang doakan itu akan makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kitanya sendiri yang berdoa kepada Allah, belum tentu doa kita dikabul. Tapi ketika orang lain mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, itu pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini salah satu penyebab keuntungan memiliki istri yang salihah. Di saat suaminya umpamanya terlihat kendor ibadahnya, dan ini mengkhawatirkan istri. Kendornya ibadah berdampak pada aspek lain. Kendornya ibadah menunjukkan hawa nafsunya gede itu. Dan kalau hawa nafsunya gede, dorongan untuk bermaksiat besar. Dan kalau maksiat itu terjadi, apakah tidak ada pengaruh kepada kehidupan rumah tangganya? Jelas besar pengaruhnya. Melihat itu, istri mendoakan agar suaminya diberi taufik dan hidayah oleh Allah, diberi semangat lebih besar lagi untuk ibadah daripada sebelumnya. Melihat suaminya banyak masalah di luar kelihatan, dari raut muka, dari tingkah laku, dari segala macam, yang kalau ditanyakan belum tentu suami suka atau senang. Salah satu caranya, si istri berdoa agar Allah memberikan jalan keluar bagi suami. Kalau suami itu sendiri berdoa untuk dirinya, belum tentu dikabulkan. Ya Allah, berikan saya jalan keluar dari masalah yang menghimpit saya. Belum tentu diterima, belum tentu dikabul. Tapi ketika orang lain yang mendoakannya, termasuk istrinya, besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa seorang istri yang soleha bagi suaminya memiliki pengaruh besar bagi kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Satu aja ada yang tertimpa masalah, goncang kan kehidupan rumah tangga ini kan. Ibarat mesin dalam sebuah kendaraan, pesawat, ataupun kapal laut, itu saling mendukung satu sama lain. Dalam kendaraan antara gas, kopling, rem, ban, mesin, segala macam, AC, itu keutuhan seluruh komponen itu memberikan dampak nyamannya para pengguna kendaraan. Satu aja tidak, lagi enak-enak, beletuk, bannya bitu, langsung gejlek. Wah, sudah, gak bisa jalan. Atau lagi ngebut terus, pas di rem blong, wah lebih bahaya. Remnya pakem, tapi gasnya gak adaan, gak maju lagi. Semuanya sinergi itu. Satu terganggu semuanya. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Salah seorang anggota keluarga tertimpa masalah, terganggu ini keutuhan atau kenyamanan kehidupan anggota, seluruh anggota rumah tangga itu. Terlebih kalau yang terganggu suaminya sebagai kepala rumah tangga, sopirnya lah gitu, atau istrinya, atau anaknya, atau siapapun, pembantu umpamanya, sakit dari waktu ke suaminya. Yang biasanya suami tinggal gitu ya, makan, pakai tinggal rap, minum tinggal regot gitu, berangkat tinggal jung, dan seterusnya. Tapi begitu pembantu sakit, makan belum tentu tepat pada waktunya. Pas mau pakai baju, aduh belum disetrika lagi gitu. Pas mau berangkat terlambat lagi, ciuh semuanya. Satu aja anggota keluarga terganggu, akan memberikan masalah kepada seluruh anggota keluarga itu. Nah, disinilah perlunya kesepahaman, saling pengertian, saling mendukung dan kerjasama dari seluruh anggota keluarga, dan salah satu peran yang bisa dimainkan oleh seorang istri untuk memelihara keutuhan dan kenyamanan rumah tangganya adalah doa untuk suami, doa untuk anak-anaknya, berterima kasih dan seterusnya. Kedua, terima kasih seorang istri kepada suami memberi dampak yang besar kepada suami. Suami akan lebih semangat karena begitu si istri mengucapkan terima kasih, ada kebanggaan tersendiri. Waduh, gini, hasil usaha saya itu menyenangkan istri saya, menyenangkan anak-anak saya, seluruh anggota keluarga saya. Abi, alhamdulillah, terima kasih karena usaha Abi yang sungguh-sungguh, lihat, saya senang. Karena senang, ibadah saya juga menjadi terdukung, tersokong, dan seterusnya. Kelihatan ceria, kelihatan bahagia, kelihatan senang. Dan kita sering mengalami, kita akan amat sangat puas, senang, bahagia di saat melihat orang lain berbahagia karena kita. Kita tidak tahu siapa yang lebih bahagia, dia atau kita. Ketika kita melihat dia bahagia karena pertolongan kita, siapa yang lebih bahagia? Kita kan yang menolong dia atau kebahagiaan orang itu yang kita tolong? Mungkin lebih bahagia kita. Apalagi yang kita tolong, yang kita bahagiakan ini istri dan anak kita, orang-orang yang amat sangat kita cintai. Melihat begitu, timbul semangat. Besok saya akan berikan kebahagiaan melebihi sekarang. Usahanya akan tambah hebat. Lain hanya kalau si istri bukannya berterima kasih, malah melecehkan. Begitu gajian, nih mi gaji ini. Kata si istri, masa cuma 10 juta? Zaman sekarang untuk kredit mobil aja gak cukup. Apa saja sih usaha kamu? Lihat tuh orang. Wah, dibandingkan sama orang lagi. 10 juta. Apa yang dirasakan oleh suami? Aduh, puyeng. Sudah tisuk-suk, tidung-dung hulu, di jen suku-suku, di jen hulu. Tisuk judur nebikan ke sore jeder. Dung hulu pet nyawa. All semua kemampuan dikerahkan untuk memperoleh rezeki untuk menyenangkan anak istri. Setelah diperoleh, dilecehkan. Puyeng kita. Stres si suami kan gitu ya. Akhirnya, aduh gimana lagi saya ini. Kalau dia pejabat, kalau begitu, terdoronglah dia untuk korupsi. Kalau dia umpamanya bukan pejahat, pejabat, bisa jadi penjahat. Aduh, kalau memang gajinya cuma 10 juta gak cukup, saya harus membobol bank ini. Jadilah dia perampok. Dan seterusnya. Ini akan mendorong si suami untuk bermaksiat. Atau malah turun semangatnya. Aduh, 10 juta aja gak cukup. Harus apalagi, udahlah, suruh dia usaha sendiri aja. Biar saya diem aja lah. Percuma saya berusaha maksimal, tapi kerja yang saya lakukan itu dilecehkan juga. Jadi, terima kasih seorang istri, baik secara lisan ataupun secara perbuatan, berupa perbuatan, memberikan dorongan yang besar, ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan. Berbeda antara seorang suami ketika berangkat diantar oleh istri sampai ke pintu, malah sampai ke halaman, diiringi doa, Abi sehat ya, yang selamat, berdoa selalu, didoakan suumi, sing hasil gitu. Asal tong nyari ahwat. Suami akan berangkat dengan hati penuh bahagia, penuh harapan, karena diiringi dengan doa sang istri. Begitu pulang, ngebel, sudah pulang sekian menit lagi datang, istrinya sudah menjemput di halaman. Wah, itu kebahagiaannya luar biasa. Lain halnya kalau pas suami mau pergi, istrinya lagi nyuci. Mah, bapak pergi dulu. Ya, Jung. Bapak aja nyuci. Cuek aja kayak bebek. Wah, ini nih. Kayaknya saya ini perginya tidak dikhawatirkan, pulangnya juga tidak dirindukan, ya begitu. Pas pulang, saya pulang cuek aja siap. Enggak nanya, enggak apa bagaimana di jalan, bagaimana pekerjaan dan seterusnya. Itu tidak memberi kebahagiaan, bahkan memberikan rasa sumpah. Harus cuek banget nih si istri. Jadi rasa terima kasih seorang istri kepada suami memiliki dampak yang besar bagi keharmonisan dan keutuhan serta kenyamanan dan kebahagiaan rumah tangga, dan sebaliknya. Tidak berterima kasihnya si istri memberikan dampak yang sebaliknya. Kalau si istri dan suami terlihat mesra, romantis, kemudian akrab, kemudian happy, bahagia. Kebahagiaan ini dilihat oleh anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak? Happy juga. Aduh, si mama sama si bapak lagi happy. Kita juga senang happy, anak-anaknya juga. Sebaliknya kalau umpamanya orang tuanya kelihatan pa baud-baud, pa cemberut-cemberut, kelihatan dingin, apa ada dampaknya enggak kepada si anak? Ada. Si anak juga jadi pusing, kenapa ini si bapak dan si ibu begitu ya? Liar saya mah. Udahlah, gak mau berumah tangga aja. 5 tahun sudah mikir rumah tangga. Ketujuh, pahala yang besar sebagai konsekuensi dari mendidik anak-anak dengan baik, bersabar dalam mendidik mereka dengan didikan yang baik, serta menjadikan mereka sebagai kepenyer dakwah Islam dan penguat, menikahi wanita salihah, besar kemungkinan akan membuahkan anak-anak semacam itu di tangan seorang ibu dengan izin Allah, karena istri salihah memahami hadis tazawwajul waludal wadud fa inni mufakhirun bikumul umam. Menikah menikahlah kalian dengan istri yang subur, dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan merasa bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Ini yang ketujuh. Oleh karena itu, keinginan membatasi anak atau memutuskan keturunan tidak akan pernah tersirat di akal pikiran seorang istri yang solihah. Bahkan dia siap menerima dan mendidik mereka, karena umat ini membutuhkan lahirnya putra-putra yang solih dan putri-putri yang solihah. Perhatikanlah perjalanan ulama terdahulu, bagaimana metode mereka dalam mendidik anak-anaknya, baik ketika ayahnya masih ada ataupun setelah wafatnya. Pada zaman sekarang, banyak ibu yang membatasi atau menunda kelahiran hanya karena capek mengurus anak. Anak yang terkecil aja masih capek ngurus. Sekarang kalau hamil lagi tambah capek. Kebayang ketika hamilnya sering mual. Ketika hamilnya membesar, mualnya hilang, tidak ada, tapi tidak bisa tidur secara nyenyak karena tidak ada posisi yang nyaman untuk tidur. Ketika 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kalau tidurnya terlentang, enggak. Tidurnya tengkurap, kagencet anak, kepejet. Tidurnya nyangigir, berat juga. Serba enggak enak. Pas pada momen melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Ketika terjadi kontraksi, mau melahirkan, mulesnya tak tertahankan. Andai kita pernah merasakan mulas karena sakit perut, mulas yang luar biasa menimbulkan penderitaan, maka mulas karena mau melahirkan mungkin sejuta kali lipat dari rasa mulas karena mencret. Ketika saya sempat menyaksikan seorang wanita mau melahirkan, mulasnya sampai menahan mulasnya tiba bergeg. Ada bidan di sana. Saya tanya kepada bidan, "Ibu, emangnya mulas karena mau melahirkan itu sama enggak dengan mulas mau mencret?" Kata si ibu, "Sami atuh, Pak. Beda. Mungkin 1000 kali lipat lah." Maka wanita yang sedang menahan mulas itu langsung menimpan, "Lebih," katanya. "Lebih dari 1000 kali lipat." Ya udah, 1000 kali lipat saja. Dan ketika kontraksi yang menimbulkan rasa mulas itu berlalu, tiba pada tahapan yang lebih membuat penderita, perjuangan antara hidup dan mati. Yaitu sakitnya melahirkan yang luar biasa. Sehingga hampir semua wanita yang mau melahirkan, coba tanya, pada pikirannya muncul dugaan, jangan-jangan sekaranglah saatnya saya mati. Setiap akan melahirkan akan begitu. "Ah, buah-buah ayana ya di pundut-pundut kawasa." Nah, seperti itu. Nah, penderitaan seperti itu tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seusai melahirkan, penderitaan seorang istri belum juga berakhir. Dia harus mengurus anaknya, atau setelah melahirkan itu masih menyisakan sisa-sisa penderitaan yang belum tentu kalau dialami oleh seorang laki-laki bisa tahan. Ketika melahirkan, pedih dan perihnya bekas melahirkan itu masih tersisa, apalagi ketika akan BAK dan BAB. Luar biasa. Semua wanita yang baru melahirkan selalu mikir bagaimana caranya agar bisa mengantisipasi kapaur, rasa khawatir, rasa segan ketika akan BAB setelah melahirkan. Jangankan BAB, batuk aja setelah melahirkan, oh begitu, oh sakitnya luar biasa. katanya. Saya belum mengalami dan insya Allah tidak akan mengalami. Setelah itu penderitaan masih berlanjut, walaupun sudah berkurang dan sudah agak terhibur dengan kebahagiaan, yaitu melihat anak buah hati yang tercinta yang baru dilahirkan. Tapi masih ada penderitaan yang harus dialaminya dan dijalani. Menyusuinya, membangun malam dari tidurnya karena tangisan anak, mengganti popok, menyusuinya, menina bobokannya, apalagi si anaknya rewel gitu ya, ogok kayak ibu dan bapaknya, itu harus dinina bobokan dan seterusnya dan seterusnya. Membayangkan semua itu capek, sakit, pedih, perih, menderita, sehingga lahir apa, berakhir pada kesimpulan gak mau lagi punya anak karena capek dan menderita. Banyak istri yang menunda kelahiran atau malah memutuskan kemungkinan untuk lahir kembali hanya dengan alasan capek ngurus anak. Akhirnya seperti itu. Akhirnya berkabeklah dia hanya karena alasan itu. Dia tidak terpikir keuntungan yang akan dia peroleh dari semua penderitaan itu dan buah manisnya seusai seluruh penderitaan itu berlalu. Semua penderitaan itu tidak sia-sia, tidak ada yang gratis. Semua dibayar oleh Allah dengan bayaran yang berlipat ganda, berupa pahala yang besar, berupa dosa-dosa yang berguguran, berupa doa yang makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmat, karunia dan yang sejenisnya. Jauh lebih banyak yang Allah berikan dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh seorang istri. Tapi seringkali si istri tidak mengingat semua keuntungan dan tebusan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Selain itu, anak-anak yang kelak dilahirkannya bila terdidik dengan baik akan menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Akan menjadi da'i-da'i yang tegak. Akan menjadi pelita bagi umat ini. Dan dari semua yang barusan dijelaskan, pahala, kebaikan, keistimewaan, dan keuntungannya mengalir terus ke kedua orang tuanya sekalipun sudah mati. Istri yang salihah akan lebih banyak berpikir tentang keuntungan seperti itu, sehingga besarnya keuntungan bisa mengeliminir semua penderitaan yang harus dia jalani. Tidak ada pahala yang gratis. Tidak ada balasan dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Semakin besar penderitaan untuk meraih suatu pahala, semakin banyak dan besar pahala yang Allah berikan akibat penderitaan itu. Makin menderita seorang istri, makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala yang Allah berikan kepada dia. Makanya untuk menutupi atau minimal mengurangi rasa menderita, rasa sakit, rasa mual, rasa tidak enak yang dialami oleh si istri, baik ketika mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus anak, maka ingat-ingatlah, sadarilah keuntungan yang akan dia peroleh akibat penderitaan itu. Coba aja, seorang tukang beca mengayuh becanya di jalan yang nanjak, luut leet kesah, artinya keringat bercucuran, ya, nafas pun tersengal. Kemudian semua tenaga dikerahkan sampai tiba bergeg. Kadang tidak kuat di kayuh, dia turun, dia dorong. Apa dia mengeluh? Tidak. Dia semuanya itu akan sembuh ketika terbayang, setelah si penumpang ini turun, saya akan memperoleh uang 5.000. Cuma 5.000 loh. Tapi 5.000 itu menjadi obat bagi semua kelelahan, kecapaian, dan penderitaan yang dialaminya. Kenapa kita berdisiplin datang ke tempat kerja, jam 7 berangkat, jam 8 sudah di kantor, di kantornya terkantuk-kantuk, bekerja begini-begitu, diplototi sama atasan, dan seterusnya, pulang jam 4 atau jam 5, terkena macet sampai di rumah jam 7, kita mau menderita semua itu. Karena apa? Terbayang di akhir bulan akan memperoleh gaji sekian. Rela menjalani semua itu. Oleh karena itu seorang istri saat menderita, ingat-ingatlah, di balik penderitaan banyak keuntungan. Di balik rasa mual, rasa pedih, rasa capek, semua penderitaan ada pahala, ada pengguguran dosa. Yang menyebabkan seorang istri tidak layak mengeluh bagi semua penderitaan yang dialaminya. Termasuk dalam hal mengandung anak, melahirkan, mendidik, dan mengurusnya sampai kecil. Itu semua sampai besar. Itu semua menjadi ladang pahala bagi wanita tersebut. Makanya seorang istri yang solihah akan memahami hadis kenapa Nabi SAW menyuruh para laki-laki menikahi wanita-wanita yang subur agar punya banyak anak. Menyuruh wanita menikahi wanita yang penyayang agar sifat penyayangnya menurun kepada anaknya dan teraplikasi dalam pendidikan yang dilakukan kepada anaknya. Dan ini yang akan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangga di akhirat nanti di hadapan umat-umat yang lainnya. Dan ini hanya bisa diperoleh dari seorang wanita yang solihah. Disinilah pentingnya seorang suami memilih calon istri yang solihah agar dia tidak mengeluh dengan semua penderitaan yang dialaminya karena mengandung seorang anak, melahirkan dan mendidik serta membinanya. Masih banyak poin ya, dan di akhir ini ada kisah-kisah yang menakjubkan. Antum baca aja sendiri. Walaupun masih banyak, tapi waktu yang tersisa untuk saya tinggal amat sangat sedikit sekali untuk poin ini. Ba'da asar nanti kita tidak akan melanjutkan ini, tapi akan masuk kepada materi lain, yaitu biografi Ummahatul Mukminin. Dan sekalipun buku ini belum tuntas, tapi karena waktu sudah habis, maka saya cukupkan penjelasan ini sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Apakah kemampuan dalam berhubungan seksual ada batasan-batasannya? Ya minimal, sini banyak anak-anak sih, jadi saya tidak bisa vulgar. Nanti terkena undang-undang anti pornografi. Tapi kalau dibicarakan secara ilmiah nggak apa-apa. Minimal dia bisalah melakukan itu. Adapun kualitasnya nanti tinggal konsultasikan kepada dokter. Gitu aja lah. Apabila ingin melakukan ta'aruf, bolehkah kita menghubungi ahwat tersebut secara langsung tanpa perantara? Karena pada masa lampau pernah mengenal dekat ahwat tersebut. Boleh. Asal, pertama, hindarkan berkholwat, berdua-dua. Kedua, hindarkan saling tatap. Karena Al-Quran melarang itu. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Jadi laki-laki dan wanita yang mukmin dan mukminat harus menundukkan, wajib menundukkan pandangan. Tidak saling melirik apalagi bertatapan, dan tidak berkholwat atau berdua-dua, tidak juga berikhtilat, dan tidak melakukan pembicaraan dengan isi pembicaraan yang bisa menyeret mereka berdua kepada maksiat. Maka bila semua itu terpenuhi, boleh bertemu. Cuma pikirkan apa mungkin bertemu tapi tidak boleh berdua-dua. Itu aja secara teknis harus dipikirkan. Apa perbedaan firqah, fikrah, dan manhaj? Kalau firqah itu golongan. Kalau fikrah itu pemikiran. Kalau manhaj itu thariqatul faham lil kitab wa sunnah. Cara memahami kitab dan sunnah. Cara memahami Islam, cara memahami sesuatu. itu disebut manhaj. Jika ada suami yang ingin menceraikan istrinya, tahapan-tahapan apa saja sebelum sampai menjatuhkan talak? Pertama, sebelum istrinya berbuat nusyuz, dia harus membina dan mendidiknya. Setelah istri melakukan nusyuz, membangkang kepada suami, dia harus menasihatinya. Setelah dinasihati tidak menurut tetap membangkang kepada suaminya, maka dia boleh dan dia harus memisahkan istrinya dari tempat tidur. Wahjuruhunna fil mawazi. Pisah tempat tidur, tidak tidur bareng, asal harus kuat mental. Setelah dibegitukan masih tetap kekeputeke, seorang suami boleh memukul istri. Wadribuhunna. Pukullah mereka. Nah, setelah dipukul tetap tidak berubah. Pas ketika dipukul malah nangkis, terus pasang kuda-kuda. Ah, itu mah sudah parah. Kenapa dulu memilih istri kayak gitu? Dia harus melibatkan orang tua. Panggil orang tua dari pihak istri dan pihak suami, kemudian musyawarahkan. Setelah mencapai deadlock. Deadlock itu apa ya? Tidak ada kata sepakat. Kekeh petekeh. Tidak bisa bersatu. Ya, barulah jatuh talak satu. Apakah istri boleh menuntut cerai? Kalau ada alasan syar'i boleh. Umpamanya suaminya mandul atau impoten, boleh menuntut cerai. Setelah melalui pemeriksaan medis tentu saja, bukan hanya tuduhan, ya. Wah, enggak punya anak ini mandul berat. Cerai, padahal dianya yang mandul umpamanya. Atau si istrinya, si suaminya zalim. Umpamanya nyambel kurang garam aja, langsung si sambalnya dicolikin ke matanya. Menggoreng umpamanya telur keasinan, langsung isi istrinya yang digoreng. Ah, zalim lah pokoknya. Boleh menuntut cerai seperti itu. Apakah masih memungkinkan menerapkan hijab antara laki-laki dan perempuan di masa sekarang? Antara laki-laki dan perempuan. Dengan kondisi sekolah yang campuran. Atau laki-laki dan perempuan dikenal umum, tidak dihijab, bahkan kerap kali berdesakan. Apa yang bisa kita hindarkan dari apa yang dilarang oleh Allah, hindarkan. Kecuali yang kita tidak mampu menghindarinya, maka itu masuk pada situasi darurat. Seperti umpah di angkot. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita bisa milih mana angkot umpah yang penumpangnya laki-laki semua. Kita naik. Setelah itu, ada lagi penumpang wanita. Selek gigirin kita. Mau apa kita? Turun, nanti angkot yang lain begitu juga. Kalau mau pakai taksi, tapi jebol. Itu tidak bisa kita hindari. Maka Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Kalau yang di luar kemampuan kita, dimaafkan. Apa yang tidak bisa kita hindari itu masuk dalam kategori darurat. Tapi yang bisa kita hindari seperti umpamanya sekolah. Sekarang ini ada sekolah-sekolah yang memisahkan antara laki dan wanita. Maka kita bisa menghindarkan ikhtilat, percampuran. Pilih sekolah yang memisahkan laki dengan wanita. Jadi, selama kita mampu menghindarinya, hindari. Kecuali apabila kita masuk pada kondisi di mana kita tidak mampu menghindarinya, maka itu masuk hukum darurat. Bagaimana caranya mendapatkan istri salihah? Ah, ini di akhir buku ini ada. Yang jelas, mencari istri solihah harus di tengah atau dari lingkungan yang memungkinkan lahirnya seorang wanita yang solihah. Di lingkungan pengajian, pesantren yang lurus manhajnya, memelihara akhlak dan adab-adab Islam, atau di satu keluarga yang menerapkan adab-adab Islam. suami istrinya orang yang bermanhaj lurus, paham Islam, anak-anaknya dididik secara Islam. Dari sana akan lahir istri yang solihah. Makanya jangan nyari istri solihah di internet. Membuka lowongan jodoh, umpamanya di kontak jodoh. Aduh, latar belakangnya kita tidak tahu. Ya, ada biro jodoh? Ada, saking susahnya mencari jodoh, masuk ke biro jodoh. Kita enggak tahu siapa dia latar belakangnya, dan mungkin saja data yang dia masukkan ke dalam lembaga tersebut tidak benar. Tidak mungkinlah. Jadi, di mana kita mendapatkan istri yang salihah? Di lingkungan yang salih tentu saja. Mana lingkungan salih? Bisa pesantren. Bisa pengajian yang intensif seperti ini diadakan tiap hari umpamanya. Bisa aja mungkin. Atau di satu keluarga yang menerapkan adab-adab Islam. Mengapa wanita lemah ilmunya dibanding pria? Lalu bagaimana korelasinya antara pengaruh media massa dengan ilmu wanita yang kurang atau terbatas tersebut? Memang umumnya, secara umum, laki-laki itu lebih kuat, lebih menonjol dalam banyak hal dibanding wanita. Itu secara umum. Tapi tidak secara individu, sehingga amat sangat mungkin ada seorang wanita lebih pandai daripada laki-laki tertentu, wanita tertentu lebih pandai daripada wanita tertentu, wanita tertentu lebih pandai dari laki-laki tertentu, wanita tertentu lebih kuat, lebih jagoan daripada laki-laki tertentu secara personal. Seperti Aisyah radhiyallahu anha yang nanti akan diceritakan ketika membahas Ummahatul Mukminin, beliau menjadi guru di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang faraid, bahkan di bidang kedokteran. Yang menjadi murid-muridnya adalah laki-laki dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ada individu tertentu dari kalangan wanita yang lebih pandai, lebih menonjol dibanding umumnya laki-laki. Tapi secara umum, laki-laki lebih pandai daripada wanita berdasarkan nas ayat dan nas hadis. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang lebih lemah akalnya dan lebih kurang agamanya. Kurang agamanya dan kurang akalnya daripada wanita. Ditanyakan kenapa demikian? Kata Nabi SAW, bukankah seorang wanita kalau sedang haid dia tidak boleh sholat, tidak boleh saum, dan itu adalah bukti kurangnya agama wanita. Dan bukankah saksi dua orang wanita sebanding dengan saksi seorang laki-laki? Dan ini menunjukkan kurangnya akal wanita. Ini secara umum seperti itu. Apa bagaimana korelasi antara pengaruh media massa dengan ilmu wanita yang kurang atau terbatas tersebut? Media massa yang sekarang muatannya lebih banyak menjerumuskannya daripada menyelamatkannya. Karena umumnya media massa lebih banyak menyuguhkan aspek hiburan atau informasi-informasi yang bisa menjerumuskan pembacanya kepada dosa. Lebih banyak menyuguhkan tentang gosip, tentang isu, tentang perselingkuhan, tentang umpamanya pornoaksi, pornografi, tentang informasi atau iklan-iklan, acara-acara hiburan. Kebanyakan yang seperti itu. Bertambahnya pembaca tentang informasi yang disajikan oleh media tidak berarti bahwa pembaca itu bertambah ilmunya. Tidak. Yang dimaksud ilmu dalam Islam bukan itu. Tapi yang dimaksud ilmu dalam Islam adalah ilmu tentang Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, media massa tidak memberi tambahan ilmu apapun kepada orang yang menikmatinya, kecuali hanya menambah informasi tentang kasus peristiwa yang menjadi sering dijadikan bekal atau bahan untuk berbuat dosa. Untuk umpamanya saling menggosip. Kalau ada informasi baru yang kita dapat umpamanya dari internet, orang lain belum tentu dengar. Wah, kita itu gatel ingin ngomong ke orang. Dan ingin dianggap kitalah orang yang pertama kali mengetahuinya, menyebarkannya, disebut sumber beritanya. Kan begitu. Ini bukan ilmu sama sekali. Oleh karena itulah tidak ada kaitan antara ilmu dengan media massa. Apa yang disajikan oleh media massa umumnya ini bukan ilmu. Ada memang 1-2 poin ilmu. Tetapi 1-2 poin ilmu di tengah-tengah lautan gosip, isu dan yang sejenisnya, maka lebih banyak bahayanya daripada maslahatnya. Itu media. Wallahu a'lam. Nikahilah wanita karena 4 alasan, tapi harus lebih memprioritaskan pada agama. Bagaimana bagi ikhwan yang telah terlanjur menikahi wanita yang tidak baik agamanya? Puas. Dan tidak mau dinasihati. Serta berapa lama kesabaran kita untuk menasihatinya? Ya, pertama, mungkin ya, ketika kita memilih calon pasangan hidup, kita belum mengetahui bagaimana cara mencari pasangan hidup, kriterianya apa dan sebagainya, belum tahu. Sekarang baru tahu sudah terlanjur, sudah punya anak dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, berusaha memperbaiki apa yang harus diperbaiki dari diri seorang istri. Kalau dinasihati tidak menurut, karena kenapa tidak menurut? Mungkin kitanya kurang wibawa dalam pandangan istri. Mungkin kitanya sendiri selama ini banyak sisi kelemahan yang bisa diserang oleh istri. Sehingga ketika kita ngomong menasihati, gak ada pengaruhnya. Maka usaha kita tidak cukup sampai di sana. Ajak istri ke pengajian. Supaya istri juga di pengajian mendengar nasihat ustadz yang mengajar, pertama itu. Kedua, melihat lingkungan, kawan-kawannya, ikhwan akhwatnya. Ketiga, di pengajian seperti ini tidak ada rahmat, ada hidayah, ada taufik yang Allah turunkan kepada orang-orang yang hadir. Ajak sekali tidak ada pengaruh, dua kali terus sampai puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali sampai seumur hidup kita. Insya Allah akan ada perubahan, minimal kita ada pahala dan ada usaha di sana. Jadi kalau hanya dengan nasihat tidak ada pengaruh yang signifikan, tidak ada perubahan, maka jangan cukup nasihat. Ajak ke pengajian. Kalau diajak ke pengajian susah, tidak mau, cari cara lain. Umpamanya kita ambil kaset ceramah atau VCD-nya atau CD MP3 atau MP4 atau apa saja. Kemudian kita setel di rumah, dengar sama-sama dengan istri. Insya Allah itu bisa mengundang rahmat. Kalau istri gak mau dengar, maka pura-pura kita aja denger sendiri, tapi kerasin, biar istri denger juga. Sekali gak mau denger, dua kali, tiga kali, siapa tahu 10 kali baru dia mau denger. Akhirnya loh, ini ustaznya menyenangkan banget ya, di mana sih pengajiannya? Nah, baru suami ada peluang, mau tahu, yuk ikut dengan saya, barulah dia. Banyak orang yang ketika diajak ngaji gak mau, diajak ngaji gak mau, distelkan kaset. Pertama gak mau dengar, kedua gak mau dengar, ketiga dia dengar juga. Ternyata senang, ternyata ada sentuhan ke dalam hatinya. Akhirnya baru bertanya, ini ustaz siapa namanya? Pengajiannya di mana? Kayaknya menyenangkan ya, gini. Ingin tahu kayak gimana. Akhirnya diajak oleh suaminya, akhirnya ngaji terus. Ada yang seperti itu. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Bagaimana kaitannya dengan hadis yang disebutkan tadi? Harus dibedakan antara tidak menikah dengan tidak mau menikah. Ibnu Taimiyah tidak menikah bukan tidak mau, tapi enggak sempat. Juga bukan tidak laku. Tapi sekali lagi tidak sempat karena seluruh waktu beliau habis untuk dakwah, belajar ilmu, menyebarkan ilmu, berjihad, keluar masuk penjara untuk membela kebenaran, bahkan sampai matinya pun di dalam penjara dalam keadaan sujud. Imam An-Nawawi rahimahullah juga tidak menikah, bukan karena tidak laku, bukan juga karena tidak mau, tapi enggak sempat. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk Golkar, golongan karungha. Artinya telat 40 tahun baru nikah. Kita mah 40 tahun sudah punya anak 10. Ini baru menikah. Dan ketika menikah disodorkan dua orang adik kakak. Adiknya cantik, kakaknya cacat, picek sebelah, pecak kata orang Sunda. Ya. Imam Ahmad tidak melihat fisik. Beliau menyatakan, mana di antara kedua orang ini yang lebih cerdas? Oh, kakaknya. Kalau begitu saya ambil kakak. Kakaknya yang dinikahi tidak melihat fisik. Fisiknya lebih cantik adiknya, tapi dilihat kecerdasan. Itulah yang beliau pilih. Jadi kalau kita mau mengikuti ulama, ya, seperti Imam Ahmad, tidak perlu mencari yang picek. Bukan yang fisiknya, tapi kecerdasan. Walaupun dari segi fisik kurang. Bagaimana ikhwan-ikhwan sekarang akan menjadi ulama sekali berimam Ahmad, kalau mencari jodoh aja harus yang cantik. Ketika sudah nazar, gak cantik, gak jadi. Ah, bagaimana mau bisa jadi Imam Ahmad? Apakah kalau kita soleh akan ditakdirkan menikah dengan wanita yang soleh? Insya Allah. Allah menyatakan, At-tayyibuna lit-tayyibah. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Kenapa para sahabat? Mereka lah yang dipilih oleh Allah, dihidupkan pada masa itu di Mekah, kemudian ditakdirkan menjadi para sahabat bagi Nabi SAW. Karena hati-hati mereka adalah hati-hati terbaik di zaman dibanding manusia manapun. Kenapa para istri Rasul SAW ditakdirkan menjadi istri-istri Rasul? Karena mereka adalah wanita-wanita terbaik pada zamannya. Sehingga memperoleh suami terbaik pula pada zamannya. Oleh karena itu kalau kita ingin memperoleh istri yang salihah, upayakan kita untuk menjadi seorang yang saleh dulu. Nah dari sinilah juga menjadi ukuran kesolehan seorang ikhwan ketika memilih calon istri. Kalau dia memilih pokoknya asal cantik, gak apa-apalah. Gak pakai jilbab juga, ngajinya kurang juga. Pokoknya yang penting cantik. Karena dengan cantik kita bisa bahagia, senang, puas, dan seterusnya. Ini menjadi indikasi kadar kesolehan dia. Yang soleh emang gak akan begitu. Lihat Imam Ahmad, ya soleh, ya pinter. Bukan lihat yang cantik, mana yang lebih cerdas? Kakaknya. Maka beliau mengambil kakaknya yang cacat. Seperti itulah. Saya sudah pernah melamar beberapa akhwat. Hebat. Tapi semuanya ditolak. Apa yang harus saya lakukan agar tidak membujang? Ngelamar terus. Mungkin baru 2 atau 3. Mungkin nanti ke-10-nya baru. Ada ikhwan. Ngelamar seorang ditolak. Sakit hati. Kedua kalinya ditolak. Sakit hati juga. Ketiga dan seterusnya. Dia bilang ke saya. Saya bilang, sabar baru 3 kali. Belum 10 kali. Nanti setelah 10 kali. Baru diterima. Saya bilang, aduh jangan begitu nanti jadi doa. Makanya baru 3, 7 lagi. 3 aja sakitnya sudah kayak begini. Itu bukan doa. Terus lah. Adapun 1 kali 2 kali gagal, yang menyebabkan kita sakit hati. Ya jalani, sakit hati itu paling cuma 2 bulan, 3 bulan. Ke-4 bulannya sudah biasa lagi. Terbiasalah menderita sebelum berbahagia. Ana memiliki teman dia tidak ingin menikah karena pernah disakiti wanita. Apa yang sebaiknya ana lakukan untuk membujuknya agar tidak mau menikah? Ya, banyak laki-laki atau wanita yang trauma, punya apa calon, bahkan sudah tunangan, kemudian disakiti, umpamanya diputuskan sepihak, kemudian dia trauma, kemudian berazam atau bertekad tidak akan menikah selama-lamanya. Ini salah besar. Pertama, harus diyakini bahwa menikah bukan semata-mata pelampiasan syahwat. Bukan semata-mata, ya, bukan semata-mata penyaluran rasa cinta, rasa kasih sayang. Tapi lebih dari itu, di balik pernikahan banyak tujuan mulia. Nah, ini tujuan mulia dari pernikahan yang perlu kita bahas. Ada beberapa poin dari tujuan pernikahan. Selain umpamanya menjaga kehormatan kita, ya, kemudian melaksanakan sunnah Rasul, kemudian juga menikah itu dan banyak lagi lah, ya, banyak. Nah, itu pertama. Kedua, rasa cinta syahwati itu bersifat, ya, bersifat semu, sementara. Suatu saat walaupun tersalur, diakhiri dengan pernikahan dengan orang yang kita cintai, maka lama-lama cinta syahwat itu akan musnah. Andai tidak di backup oleh faktor lain, maka pernikahan yang hanya berlandaskan cinta syahwat itu akan kandas di tengah jalan. Karena begitu cintanya memudar, si laki-laki akan mencari cinta baru yang akan memberikan gairah baru, angin baru, nuansa baru, perasaan baru. Yang itu mah sudah bosan lah. Dia butuh yang baru. Wanitanya juga begitu. Andai dua-duanya menganut faham bergaul, andai dua-duanya menganut faham bergaul secara bebas, bisa-bisa dua-duanya mencari pasangan baru. Timbullah perselingkuhan. Seperti yang banyak terjadi di lingkungan-lingkungan tertentu di dunia ini. Tapi kalau kita backup rasa cinta tadi dengan hal lain, seperti umpamanya kesolehan antara suami dan istri, sehingga si suami menyayangi istri bukan karena cinta syahwati semata-mata, tapi selain itu karena sisi istri ini taat, lembut, ramah, simpatik, peduli, perhatian, itunya. Maka ketika cinta syahwati pudar, itu terbackup oleh perasaan suka, sayang, simpati karena kebaikan akhlak si istri. Kalau akhlak si istri ini akan terpertahankan terus, sekalipun sudah nenek-nenek, sudah peot, sudah tidak menggairahkan lagi, sudah menopause umpamanya, tapi karena si suami tidak sekedar membutuhkan cinta syahwati, tapi butuh perhatian, butuh keramah tamahan, butuh ketaatan dan seterusnya, maka cinta syahwatinya terbackup, terdukung oleh perasaan sayang, simpati karena kemuliaan akhlak tadi. Akan langenglah rumah tangga tadi. Nah, oleh karena itulah maka orang yang menikah hanya mengandalkan cinta syahwati itu berisiko besar untuk putus. Betapa banyaknya kita menyaksikan kasus perceraian antara dua orang yang tadinya amat sangat saling mencintai, sudah berjanji sehidup semati, seia sekata dalam suka duka. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, mualanca linci, luncat mulang udar tina tali gadang, dan seterusnya pokoknya mah sehidup semati. Baru beberapa tahun sudah cerai lagi. Itu karena apa? Pernikahannya hanya didasarkan kepada cinta syahwat, tidak didukung oleh hal-hal lain. Nah,